Allah taala. Sekarang masuk akidah Imam Ahmad bin Hanbal terkait sahabat. Gitu ya. Akidah Imam Ahmad terkait tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Fadhal dibaca sini. Marwan kok. Wa min as-sunnati dzikru mahasin sallallahu alaihi wasallam kullihim majma'in. Terus masawi'ihim masawi'ihim wal khilafi Mujlifun mujlifun la yaqbalullah minhu syafa'an wala adlan bal farhabuhum bal hubbuhum sunnatun wa tu'amalu lahum qurbatan wa tu'tadu bihim wasilatun wa al-akhdhu bi atharihim fadilatun. Udah lama gak baca kitab Marwanton. Selama liburan gak baca kitab. Nah, Syekh Ubaqillah. Liburan RT. Liburan RT sih. Iya. Taibar kalau fix. Nah. Perhatikan. Ya, perhatikan kata Imam, kata beliau di sini penulis mengenai akidah Imam Ahmad terkait sahabat. Ya, ja'a fi kitab sunnah al-imami Ahmad. Telah terdapat keterangan di kitab as-sunnah. Karangan karya Imam Ahmad. Rahimahullah ta'ala. Ma'ya'ti sebagai berikut. Wa minas sunnah. Maka diantara sunnah. Maksudnya diantara akidah al-sunnah. Diantara akidah al-sunnah wal jamaah. Kata beliau. Itu dzikru mahasini ashabi Rasulillah, menyebutkan kebaikan kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunhum. Para sahabat adalah yang terbaik. Ya, manusia yang terbaik. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladziina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Para sahabat telah Allah beri tazkiyah. Allah meridhai mereka. Allah meridhai mereka. Para sahabat telah mendapat tazkiyah. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Lil fuqara'il muhajirina wa ukhrijuna min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa insuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Ya, ini para sahabat. Mereka dapat tazkiyah dari Allah. Ulaika humus shadiqun. Ya barakallahu fikum. Ini sahabat harus kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kemudian kata beliau, ya sahabat semua, kullihi majma'in. Semuanya. Hatta sahabat yang kencing di masjid sekalipun. Itu yang kencing di masjid, yang diingatkan oleh Nabi, itu sahabat munafikun. Apa tabi'in? Apa-apa? Apa musyrikin? Sahabat. Kalau berarti kalau sahabat, berarti dia punya keutamaan. Sebut kebaikan dia. Ya, kebaikannya apa? Dia diingatkan Nabi, langsung iya, mau. Ya enggak? Kan ketika diingatkan oleh Nabi di masjid, bukan buat itu, di masjid buat zikrillah, buat sholat, langsung terima. Aja kebaikannya. Walaupun kita sebutkan contohnya, itu bukan dalam rangka mengejek beliau. Tapi dalam rangka apa? Ada ibrah, ada pelajaran di situ. Bukan dalam rangka Melajak ni wudu-wudu gede ngencing di masjid gitu. Enggak, dalam rangka mengambil pelajaran yang terkandung di dalam kisah tersebut. Dia walau Baduy, dia sahabat radhiyallahu anhu. Walau dia Arab Baduy. Ya, kemudian wal kafu an dzikri masawihim. Ya, dan wajibnya menahan diri dari menyebutkan keburukan mereka. Ya, ini enggak boleh disebutin keburukan-keburukan para sahabat. Kalau ada, ya, kalau ada sahabat ternyata tidak maksum, ya ada, iya, tapi lebih banyak keburukan kita. Kenapa jangan disebutkan keburukan mereka? Karena kalau disebutkan, ya, ini akan membuat celah terhalangnya ilmu. Karena sahabatlah jembatan antara Rasulullah SAW dan umat. Kalau jembatannya sudah dijelek-jelekin, orang enggak mau ngambil ilmu lagi ke Rasulullah. Enggak mungkin mereka ngambil ilmu ke Rasulullah kecuali melalui perantara para sahabat. Ya, jadi mustahil mereka bisa ambil ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Nah, ini penting ya. Wal khilafi alladzi shajara bainahum, menahan diri dari menyebutkan perselisihan di antara yang terjadi di antara para sahabat. Ini Imam Ahmad mempraktekkan ketika beliau belajar kepada Al-Imam Abdul Razak As-San'ani di negeri Yaman. Setiap kali Al-Imam Abdul Razak As-San'ani membawakan hadis-hadis tentang perselisihan para sahabat, ya, Imam Ahmad izin keluar ke toilet. Kalau Imam Ahmad udah masuk lagi ke kelas, Al-Imam Abdul Razak As-San'ani masih membawakan, beliau keluar lagi. Masih lagi, beliau tutup kuping. Enggak mungkin izin lagi, beliau tutup kuping. Beliau bukannya enggak mau tahu, beliau sudah tahu. Tetapi kalau sering-sering disebutkan kisah perselisihan antara para sahabat yang terjadi, misal antar Umar, antar Ali dan Muawiyah, ya, ini hanya akan menimbulkan, ya, kebencian terhadap salah satu. Ada pro kontra berarti. Kita pro ini kontra itu. Nanti akan ada ketidaksukaan. Sudah kata Ibn Abil Is Al-Hanafi secara akidah tahwiyah, Allah sudah selamatkan tangan kita dari fitnah tersebut, keributan itu. Maka selamatkanlah lisan kita dari turut campur kepada urusan mereka. Mereka mustahid semua masing-masing dapat pahala atas istihadnya. Sudah selesai. Ya. Faman sabba ashabah Rasulullah, maka barang siapa yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencela mereka? Ya. Au ahadan minhum, atau salah seorang di antara mereka, fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah mubtadi. Rafidi, seorang rafidah, syi'ah, khabis, ya, rafidah jahat, mujrif, berarti dia telah berlaku kasar terhadap para sahabat. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah tidak menerima dari dia saraf wala adla. Ada yang menamakan saraf itu adalah ibadah nafilah. Berarti kalau saraf ibadah nafilah, berarti kalau adlan ibadah al-faridah. Nah, ada yang mengatakan saraf itu adalah at-taubah, taubat, al-adl, kalau begitu apa? Al-fidyah, tebusan. Nah, dua maknanya benar. Enggak saling kontradiksi. Ya, jadi kurang lebih maknanya, maka Allah tidak menerima ibadah sunnah maupun ibadah wajibnya. Ya. Kemudian, hubbal hubbahum sunnatun, bahkan mencintai mereka adalah sunnah. Mencintai sahabat adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW mencintai mereka, Allah mencintai mereka, maka kita mencintai mereka. Ya. Wadu'a ulahum kurbatun, mendoakan mereka itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, ibadah. Ya, Allah yang ajarkan kepada kita. Walladhi, setelah Allah ceritakan tentang Muhajirin Ansar di surah Al-Hasyr, Allah menutup kisah Muhajirin wal Ansar sebelum masuk kisah orang-orang munafik. Allah sebutkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, ya, yaqulun, mereka berdoa, rabbana ighfir lana, wahai Allah, ampunilah kami. Dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu para sahabat. Karena kisah ini, Allah bawakan ayat ini setelah menyebutkan kisah sahabat, orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan. maka kita mendoakan sahabat radhiyallahu anhu. Sahabiah kita doakan radhiyallahu anha. Sahabat secara umum radhiyallahu anhum, ini adalah kurbah. Bentuk ibadah, adwa ul ibadah. Ini pertama. Yang kedua, mendoakan sahabat karena diperintahkan oleh Allah. Yang kedua. Yang ketiga, mendoakan sahabat wujud kecintaan kepada mereka. Dan ini adalah, tadi apa? Sunnah. Yang keempat, mencintai mereka, maka menutup pintu celah masuknya paham-paham Rafidah dan ahli bid'ah yang lainnya yang mendiskreditkan sahabat. Ya. Yang kelima, inilah untuk menjadikan mereka tauladan meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dhaif, ya, Nabi disebutkan ashabi kan nujum. Ya, para sahabatku seperti bintang-bintang. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar di Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, disebutkan oleh Sabuni di Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Ya. Ma'isnadih ad-da'af ma'da'fi isnadihi, walaupun sanadnya lemah. Namun banyak yang lain, keutamaan para sahabat yang lain, ya, yang menerangkan kepada kita, kita mesti ya menahan diri dari menyebutkan keburukan mereka. Baik, kemudian terlebih lagi empat sahabat khulafaur rasyidin yang Nabi perintahkan. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Kemudian kata beliau, wal iqtida'u bihim wasilatun. Nah, meneladani para sahabat itulah wasilah. Wasilah ini adalah ketaatan. Kalau kita mau mencari wasilah, ialah kita cari ketaatan. Iya enggak? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa btaghu ilaihi al-wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Agar doa kita dikabulkan, kita cari wasilah. Wasilah dengan asmaul husna, dengan menyebutkan amal saleh. Ya, dengan meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup dan dihadir. Nah, wasilah, salah satu wasilah agar kita doa kita dikabulkan ialah kita meneladani para sahabat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Wal akhdhu bi atharihim fadilatun. Ya, dan mengambil jejak-jejak mereka untuk dijadikan acuan untuk beramal dan berkeyakinan, itu adalah keutamaan. Nah, lanjut, Taufik. Min masawihim ta'dibuhu. Musaddadin. Musaddadin. Syahidna. Baik. Kemudian kata Imam Ahmad, kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal arba'ah maksudnya apa? Setelah empat khalifah, yang empat khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, sebagaimana sabda Nabi, khairun nas qarni. Ya. Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Baik. Ini sebaik-baik manusia adalah para sahabatku, kata Nabi. Ya. Wala yajuzu li ahadin tidak boleh bagi siapapun an yadhkura syai'an min masawihim untuk menyebutkan ya, sedikit saja dari keburukan mereka. Kalau ada, ini biasanya dianggap buruk. Taruhlah ada sahabat yang ya taruh ya, dia sahabat kan enggak masuk. Di antara mereka ada yang berzina, dirajam jadi sahabiah, dia taubat, selesai. Ya, maka dia bukan zaniah lagi, mukminah. Di antara sahabat ada yang mabuk, dicambuk, dia mukmin. Ya, kafaratnya itu sudah dilaksanakan di dunia dengan dicambuk. Di antara sahabat mungkin ada yang pernah dapat cambukan kayak dalam hadis al-ifk. Jadi cambuk, selesai, habis kafarat. Kafarat had di dunia itulah kafarat. Ya, atas sebuah dosa. Baik, barakallahu fikum. Nah, secara umum sahabat ketika mereka melakukan kekeliruan di dunia sudah selesai dengan kafarat, dengan dihad misalnya. Ya. Nah, kalaupun ada keburukan. Nah, jangan disebutkan keburukannya untuk mendiskreditkan. Kalau disebutkan berarti dalam rangka ibrah. Ya, salah satunya apa? Nih, kalau berzina dirajam. Dulu ada wanita yang hamil ngaku berzina, kemudian minta dirajam. Nabi bilang tunggu sampai melahirkan. Setelah itu dia minta dirajam. Kata Nabi tunggu sampai menyusui anaknya 2 tahun. Setelah itu dirajam. Selesai udah. Dan dia diampuni. Udah selesai. Paham gak sih? Ya bukan dalam rangka ngejek-ngejek seperti orang Syiah Rafidhah. Ya barakallahu fikum. Bahkan Syiah Rafidhah yang gak ada dibikin ada. Keburukan yang gak ada di sahabat dibikin ada. Mereka khabis, mubtadi'. Ya. Wala yata'ana. Dia ma'tuf ke an yadhkur. Ya. Atau, ya. Enggak ma'tuf juga enggak apa-apa. Karena kalau li'ahadin ya, sebagai istiqnafiyah, tapi bagusnya atifah ya. Bagusnya atifah. Dan janganlah seorang tidak boleh ke siapapun untuk mencela ala hadin minhum. Salah seorang di antara sahabat diaibin dengan menyebutkan satu aib awwala naqsin maupun sebuah kekurangan mereka. Fa ala dzalika wajaba ala sultan ta'dibuhu. Maka barang siapa yang melakukan demikian, ada yang melakukan demikian, wajib bagi pemimpin untuk diberi pelajaran untuk pelakunya. Ya, diberi pelajaran dengan ditakzir. Ya, apakah dicambuk, dipukul, dipenjara. Wa uqubatuhu dan diberikan sanksi hukuman. Laisalahu ayyafu anhu. Enggak boleh bagi pemimpin untuk memaafkan orang yang mencela sahabat, enggak boleh. Ya, apalagi cela nabi. Kalau cela nabi ini jelas hukum mati. Kafir enggak? Hanya orang dungu yang bilang pencela nabi itu enggak kafir. Ya. Orang dungu. Ya, ini ijma' semua. Mau kalangan Murji'ah, Khawarij, Ahlussunnah, Mu'tazilah, itu semua sepakat. Walau ijma mereka itu gak dianggap ya. Atau Murji'ah itu menyatakan pencela nabi dipenggal. Kalau ada yang bilang pencela nabi gak kafir, ini lebih jelek bid'ahnya daripada Murji'ah. Aswa, lebih buruk. Lebih bid'ah daripada Murji'ah. Ya. Ibn Taymiyyah menulis kitab Sharh Ibn Maslul, pedang terhunus untuk pencela rasul itu. Itu dahulu disebutkan bahwa ada seorang Nasrani punya keponakan Muslim. Dia zimmi, dia bayar jizyah, tidak menampakkan kekufuran, dalam keadaan hina. Dia bayar jizyah. Kalau syarat jadi kafir zimmi, bayar jizyah. Orang kafir yang ada di kita sekarang, mereka enggak bayar jizyah. Mereka bukan zimmi. Dan mereka pun berani menampakkan agama mereka. Maka sudah harbi. Apalagi diantara mereka berani mencela agama kita. Harbi sudah. Namun kita tidak membunuh mereka karena maslahat. Ya, karena maslahat. Dan juga tidak ada perintah dari pemimpin muslim untuk memerangi mereka. Baik. Nah, ini ponakannya ini muslim. Omnya, pamannya kafir, zimmi. Setelah itu pamannya masuk Islam. Pamannya masuk Islam, ternyata si pamannya ini yang dulu Nasrani, waktu dia kafir zimmi, dia pernah mencela Rasul. Sudah masuk Islam. Si keponakan tahu ternyata pamannya pernah mencela Rasul ketika Nasrani. Pamannya di masuk Islam, dibunuh sama keponakannya. Ya. Kenapa? Iya, walaupun dia sudah masuk Islam, tapi di waktu kafir dia harbi, mesti dibunuh. Subhanallah. Eh, dan para ulama menyebutkan mencela Rasul, taubat enggak taubat, penggal. Taubat enggak taubat, penggal. Kata Syekh Mukbil, kalau pemerintah enggak taubat, boleh siapapun membunuh dia. Enggak dosa, dapat pahala. Walau pemerintah enggak ngambil tindakan. Ini kata para ulama. Jadi siapapun boleh membunuh gitu. Paham ini? Ya. Sampai demikian, karena mencela Rasul itu berat. Celak sahabat aja parah, gimana celak Rasul? Oh ya kan? Ada orang yang celak Umar, celak Abu Bakar. Hah? Ini Muqtadi apa Sunni ini? Muqtadi selesai, sudah jelas. Rafidah, ini usul. Maka kalau antum baca buku-buku akidah, ada pasti bab sahabat. Ya kan? Ini buku akidah, ini akidah. Ini kan? Ada masuk sahabat. Celak salah satu orang aja, enggak usah Abu Bakar. Celak salah satu orang aja, Abu Hurairah. Muqtadi enggak? Rafidah, sudah selesai. Bukan ahli lagi ahli sunnah. Ya. Apalagi celak Rasulullah. Ya. Maka dipenggal, bunuh. Aman tuh sini. Kafir enggak? Ya Allah, ilah Allah. Ya. Kita berlindung dari agama murjiah. Yang murjiah dulu aja, ngafirin pencelak Rasul. Kalau ada murjiah kontemporer, mereka lebih buruk daripada murjiah zaman dulu yang Jahmiyah. Ya. Maka murjiah kontemporer lebih jahat daripada Jahmiyah. Karena murjiah zaman dulu Jahmiyah. Allah musta'an. Ini ngeri ini. Tayyib barakallahu fikum. Hah? Kalau enggak sengaja itu, keceplosan satu kulisan, iya. Artinya enggak ada maksud. Ya, kata ada orang Allah yang dia bersyukur Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, itu lebih parah lagi. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Lebih parah lagi. Allah langsung dia bilang hamba. Dia memang sapulisan. Tapi kalau celak Rasul, bukan sapulisan, memang sengaja. Enggak sengaja gitu gimana sih? Enggak sengaja itu keceplosan. Ya kalau sengaja ngomong, na'udzubillah, Rasul begini, Rasul begitu, Rasul begini. Siapa yang maksa dia? Ujurnya itu kalau dipaksa. Karena enggak ada maksud. Keceplosan enggak ada maksud. Ya kayak ada orang kagetan. Eh copot-copot. Mending kalau copot. Biasanya ngomongnya apa? Hah? Kemaluan depan belakang. Iya enggak? Iya. Dia ngomong kemaluan depan belakang. Atau depan biasanya. Baik. Dosa gak dia? Baik, barakallahu fikum. Paham sini? Ya. Nah, berikutnya. Mana tadi? Wa'an Aurada Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi membawakan sebuah risalah surat Imam Ahmad yang ditujukan kepada Musaddad. Wa fiha di dalamnya. Di dalam risalah tersebut terdapat termaktub. Antas hadalil asraf, hendaknya engkau bersaksi atas 10 orang yang dijamin masuk surga, annahum fil jannah. Ya, 10 orang yang mubasyirin, yang diberitahukan kabar gembira tentang surga. Itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'id bin Zaid, Abu Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Wa man syahida lahu an-nabiyyu, dan siapa yang Nabi bersaksi untuknya dengan surga, syahidna lahu bil jannah. Kita bersaksikan juga dengan surga. Mana Pak Syari? Hah? Assalamualaikum. Baik, terus fadal Abu Akila. Inna 'aliyyan laysa bi-qabiqatin, qala hadha qawlu sufyan, radiun. Radi, radi. Man lam yurabbi fala tukallimu. Baik, ini dulu ya. Ya, kemudian Abdullah bin Ahmad, anak Imam Ahmad, yang menyatakan, "Saltu abi, saya bertanya kepada bapak saya." Ya, anil a'immah, tentang para imam, tentang kepemimpinan. Siapa para sahabat yang menjadi pemimpin? Maka Imam Ahmad jawab, "Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali." Kemudian Abdullah bin Ahmad menyatakan, "Saatu abi, saya bertanya pada bapakku, an qaumin yaqulun, tentang satu kaum yang mereka menyatakan, inna aliyan laisa bi khalifatin, Ali itu bukan khalifah." Maka kata Imam Ahmad, "Ini adalah kaum, ini adalah ucapan yang buruk, yang rodi, yang hina." Ya. Kemudian Ibnu Jauzi membawakan riwayat dari Imam Ahmad, Imam Ahmad menyatakan, "Malam yusbitil khilafah dari aliyin, siapa yang tidak menetapkan khalifah Ali bin Abi Thalib, maka dia adalah lebih sesat daripada keledai peliharaan dia." Nah. Ya. Kemudian Ibnu Jauz Ibnu Abi Ya'la membawakan riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad menyatakan malam ya Rabbi Ali bin Abi Thalib al-khilafata. Siapa yang tidak menjadikan Ali bin Abi Thalib itu keempat? Siapa yang tidak mengempatkan gitu. Siapa yang tidak menjadikan Ali bin Abi Thalib menjadi urutan keempat dalam khilafah, fala tukallimu, jangan kamu bicara pada dia. Fala tunakihu, jangan kamu menikahkan dia. Artinya jangan kamu jadikan nikahkan putri kamu dengan dia. Jangan kita nikahkan dia dengan putri-putri kita gitu. Ya. Dan berikutnya sekarang nahihu anil kalam wal khusumat fiddin. Larangan Imam Ahmad tentang ilmu kalam dan berdebat dalam agama. Kadal Pak Yusuf. Ibn Battata Al-Maruzi Al-Marwazi akwal. Marwazi. Man ta'ata al-kalama lam yuflih. An yatajaham. An yatajaham. Wa awdha ibn Abdul Bati fi jamai bayan al-ilm an Ahmad qala innahu la yuflihu sahibu kalamin. Al-Harawi An Abdullah ibn Ahmad Hanbalin kata Abi Ubaidillah ibni Khaqan. Lasta bi sahibi talani wala talani fi syai'in wala aral kalama fi syai'in wala aral kalama fi syai'in bil halal من هذا فإن الكلام فإن الكلام فيه غير محمود. نعم أيتوب. Ya, Ibn Battah mengeluarkan sebuah riwayat dari Abu Bakar Al-Marwazi. Dia menyatakan, saya mendengar Abu Abdullah Imam Ahmad mengatakan, man ta'ata, ta'ata itu kan mengambil, maksud di sini mengkaji. Siapa yang mempelajari, mengkaji ilmu kalam, lam yuflih, maka dia tidak akan bahagia. Siapa yang mengkaji ilmu kalam, lam yakhlu ayat jahma, maka dia tidak bisa lepas dari nanti bersikap seperti Jahmiyah. Ya, dia enggak lepas nanti dari sikap Jahmiyah. Ya, ujung-ujungnya dia jadi Jahmiyah. Ya, nah. Kemudian Ibn Abdul Bar di kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih mengeluarkan riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan innahu la yaflihu sahibu kalam abada. Ya, para pengkaji pegiat ilmu kalam itu tidak akan bahagia selama-lamanya. Wala takadu tara ahadan nadara fil kalam illa wa fi qalbihi daghlun. Dan hampir-hampir tidaklah engkau lihat seorang pun yang dia nadara fil kalam, mengkaji ilmu kalam, melainkan pasti di kalbunya itu ada daghlun, kebimbangan. Ya. Al-Harawi mengeluarkan riwayat dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad Abdullah menyatakan, kataba abi ila Abu Ubaidah, bapakku menulis surat kepada Abu Ubaidah Yahya bin Khaqan. Kata beliau, lasta bisahibil kalam. Engkau ini bukan ahlul kalam. Wala aral kalama fi syai'in min hadha. Dan saya tidaklah memandang kalam ini ya, memiliki nilai tersedikit pun dalam hal ini. Illa makana fi kitabillah. Ya. Maksudnya kalam di sini pembahasan ya. Saya pun tidak memandang ada pembahasan sedikit pun yang bernilai tentang ilmu kalam. Kecuali maka nafi kitabillah ufi hadisi Rasulullah. Kecuali kalau kalam berbicara ya, tentang Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Amma ghairu dzalik, adapun selain dari itu, fa innal kalama fihi ghairu mahmud. Ya, maka kalam berbicara ya, selain itu, apalagi masuk ilmu kalam, dia tidak terpuji. Lanjut sekarang. Ini marontak. Apa tau? La tujalisu. Man ahabba al-kalama yuflihu. Nah, terus haddatsani abi qala sami'tu abaa billahi yaqulu alaykum bi sunnati والحديث وينفعكم وينفعكم الله به وإياكم والقول والرجال والمرأة فإنما أنا أنتم في مكان تدي إياكم من إياكم أنا وإياكم والخوض Mira bukan maro. Amruhu. Mana sih saya kehilangan? Ah, yang mana? Lam yakun akhiru amrihi. Wala uhibbu kalama. Bisunani. Bisunan jamak dari sunnah. Dan tafi'un. Asalama ahli zaid wal mira itu terus. Wujari puna. Tidak ada lagi itu. Oi. Artinya terbalik nanti. Adana Allah. Wasallamana. Halakatin. Nanggung dikit lagi. Ida ra'aita. Fahjarhu. Di masa ini nah. Mana Marwan tu tadi baca ni? Ya. Oh panjang mian nanti baca. Ibnu Jauzi membawakan riwayat dari Musa bin Abdullah At-Turtusi. Ya. Dia menyatakan, saya mendengar Imam Ahmad menyatakan, la tujalisu ahlul kalam wa in dabbu an sunnah. Janganlah kalian bermajlis dengan ahlul kalam. Walaupun kelihatannya mereka membela sunnah. Kelihatannya mereka membela sunnah. Ibnu Battah mengeluarkan dari Abu Haris As-Sayyid, dia menyatakan, man ahabbal kalam lam yakhruj min qalbih. Siapa yang mencintai ilmu kalam, maka ilmu kalam itu enggak akan keluar dari kalbu dia, menetap. Wala tara sahibu kalamin wala tara sahiba kalamin yuflih. Yuflihu. Maka engkau pun tidak akan melihat ya, ada pengkaji ilmu kalam yang dia bahagia. Ibnu Battah mengeluarkan riwayat dari Ubaidah bin Hambal. Dari Ubaidillah bin Hambal dia menyatakan, haddatsani abi, bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata, sami'tu Abu Abdullah, saya mendengar Imam Ahmad Abu Abdullah berkata, yaqul, alaikum bisunnati wal hadisi wa yanfa'akum Allahu bih. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah hadis. Ya, semoga Allah memberikan manfaat bagi kepada kalian dengan Quran, sunnah hadis, fikih. Wa iyyakum wal khawda wal jidala wal mira'ah. Hati-hati kalian, jauhilah dari berdalam-dalam tentang ilmu kalam, berdebat, ya. Mira' ini sama maknanya dengan jidal. Ya. Fa innahu la yuflihu min ashabil min man ahabbal kalama. Maka orang yang cinta ke ilmu kalam dia tidak akan beruntung. Wa kullu man ahdasa kalaman lam yakun akhiru amrihi illa ila bid'atin. Dan siapa saja yang mengadakan ya, mengkaji ilmu kalam, maka pasti endingnya ialah tidak lain, pasti menuju bid'ah. Karena ilmu kalam la yad'u ila khair, tidaklah dia menyeru kepada kebaikan, dia tidak menyeru kepada kebaikan. Ya. Wala uhibbul kalama wala khawda wal jidal. Saya enggak menyukai ilmu kalam. Tidak suka berdalam-dalam membahas ilmu kalam dan berdebat tentangnya. Alaikum bisunani wal asari wal fiqhi wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah, dengan asar, riwayat-riwayat, dengan fikih. Alladzi tantafi'una bih, yang kalian bisa mengambil manfaat, faedah darinya. Dan tinggalkanlah jidal wal kalama ahli zaik, dan berbicara kepada orang-orang yang menyimpang, wal mira, dan ahli debat. Wa adrakan nasa, dan kami mendapati manusia yang utama, kata Imam Ahmad, itu para ulama. Wala ya'rifuna hadza, dan mereka tidak mengenal hal ini, yaitu ilmu kalam. Wa yujanibuna ahlal kalam, mereka menjauhi ulul kalam. Dan akibatul kalam, lihat kesudahan dari al-kalam, la ta'ulu ila khairin, tidak akan kembali kepada kebaikan. Semoga Allah melindungi kita dan kalian dari fitnah-fitnah, dan semoga Allah menyelamatkan kami dan kalian dari segala macam kebinasaan. Halakah, maknanya halakat. Ya. Kemudian Ibnu Battah membawakan riwayat dalam kitab Al-Ibanah. Ya. Jadi Imam Ahmad, idza ra'aita ar-rajula yuhibbul kalam fahdharhu. Apabila Anda melihat seseorang yang menggandrungi suka ilmu kalam, hati-hati terhadap dia. Fa hadhihi aqwaluhu rahimahullahu taala fi masail usuluddin. Inilah pendapat-pendapat Imam Ahmad dalam permasalahan usuluddin. Wa hadza mauqifuhu. Inilah sikap beliau min ilmu kalam. Al-Khatimah. Penutup. Rafi. Tatabuk. Fa'il dari dhahara. Dia masdar. Tatabaku. Ya. Tatabaku. Tatabukan. Ya. Tatabuk. Masalah tak ada itu kalau didahului lemah berarti dia fi'il, berarti isim setelahnya maf'ulun bih, dia lajur, dia ada. Terus baik, nah dhahara lah telah nampak bagi kita mimman taqaddama dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, tatabuku aqwalil a'immah. Keselarasan, kesesuaian pendapat-pendapat para imam. Yang empat. Ya, dan kesepakatan mereka bahwasanya akidah mereka itu satu, kecuali permasalahan iman. Yang Imam Abu Hanifah bersendirian di sini, yang beliau menyatakan iman itu cukup qaulun wa i'tiqadun tanpa ada amal. Wa ma dzalika qila innahu raja'a anha. Walaupun demikian ada yang menyatakan Imam Abu Hanifah sudah rujuk dari itu. Ingat enggak? Permasalahan apa itu? Ya, masalah iman. Terus saja. Bi'an. Wa ta'simahum. Ini isim makan. Dari apa? Mustamaddatun. Kemudian fahadhil akidah, akidah ini hiyal jadirah, maka ini sangat layak antajmal muslimin ala kalimatin sawain. Akidah ini sangat layak untuk menyatukan kaum muslimin di atas kalimat yang satu. Wa ta'simahum, dan menjaga mereka dari tafarruq, berpecah belah dalam agama. Yanha mustamaddatun min kitabillah, karena akidah ini bersumber dari Al-Qur'an sunnah Rasulullah SAW. Faqalilun minan nas man yafqahu aqidata haula ila imma. Ya, wayarifuha haqqul ma'rifah. Sedikit sekali orang-orang yang memahami akidah para imam ini. Empat imam ini. Ya, dan dia sedikit sekali yang mengetahuinya dengan pengetahuan yang benar dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Ini sahih ya. Banyak orang enggak paham. Ya. Imam Ahlussunnah kata mereka Imam Madzhab itu Asy'ariyah, ini mimpi. Asy'ariyah. Ini kalau ada orang yang ngomong kayak gitu enggak tahu malu. Bodoh dalam sejarah, bodoh dalam biografi para imam. Contoh Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Wafat awal 200-205. Gimana Imam Syafi'i berakidah Asy'ari? Abul Hasan Asy'ari aja lahir ya, menjelang berakhirnya abad kedua. Kemudian tumbuh besar ya, tahun 300-an. Masa Imam Syafi'i berakidah dengan orang yang baru hadir 100 tahun mendatang? Itu akidahnya baru muncul 100 tahun mendatang. Ini kan lucu. Udah gitu, akidah Imam Abul Hasan Asy'ari waktu awal-awal pun isbat. Enggak takwil. Enggak ada Abul Hasan itu mentakwil. Bahkan di makalat Islamiyin beliau membantah. Walaupun masih enggak lepas dari fitnah Mu'tazilah. Karena beliau 40 tahun berakidah dengan Mu'tazilah. Ya, ini lucu. Ya, seperti ini menyatakan mazhab Imam yang 4 itu Asy'ariyah. Asy'ariyah itu kapan munculnya? Ya, ini kan aneh. Ya, barakallahu fikum. Nah, faqad sya'a dan telah tersebar bahwasanya para imam yang 4 tersebut mereka mufawidun, mentafwid, menyerahkan makna ayat hadis tentang sifat kepada Allah. Ar-Rahman wa al-Arsy tawa maknanya apa? Qulu alam. Serahkan pada Allah. Ini keliru. Ya, la ya'rifuna minan nas, mereka enggak kenal nas Al-Qur'an hadis illa mujarrada qira'atihi. Kecuali hanya membaca. Wa hadzal kalam wa ka'anna ma anzalallahu ma anzalal wahya ila abasa. Wa ka'anna Allah seakan-akan Allah tidaklah Allah menurunkan wahyu melainkan hanya untuk yang sia-sia saja karena enggak dipahami. Ya. Terus lanjut. Ya, padahal Allah Ta'ala berfirman, Kitabun Al-Quran ini anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kepada engkau mubarak, diberkahi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, agar ulul albab, orang-orang yang punya ilmu, mengambil pelajaran. Terus, ya, sesungguhnya Al-Quran ini turun dari Rabbul Alamin. Ya, diturunkan, dibawa turun kepada Roh Al-Amin Jibril kepada kalbumu agar kau menjadi orang yang memberikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin Mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Yes. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Abu Aqilah baca. Ibtia'af. Ya'kilah. An-Nasu. ويفهموه علمه نائب الفاعل الذي ميسر طيب بمقتضى ذلك لساني Karena tadi maka Allah Ta'ala anzalal kitaba, menurunkan Al-Quran ditadaburi ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya tersebut, wal itti'adhihi, dan untuk dijadikan sebagai pelajaran. Wa akhbara, Allah mengabarkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas, liya'qilan nas, agar manusia memikirkannya, memikirkan maknahu, maknanya wa yafhamuhu, dan agar mereka memahaminya. Ya. Nah, Al-Qur'an diturunkan untuk dipahami, ditadaburi, diamalkan. Kalau Al-Qur'an enggak dipahami ya apa fungsinya kan begitu. Ya, kalau kata mufawidoh, enggak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Ya. Terus ish faedah apa kalau begitu faedahnya? Ya. Nah, wa idza kana Allah nazalahu litadabburihi ayati litadabburi ayatihi, kalau Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk ditadabburi ayat-ayatnya dengan bahasa Arab yang jelas, fa innahu yalzam, maka kelazimannya adalah konsekuensinya ayakuna ma'nahu muyassaran ilmu, maka ilmu dari makna yang tersebut dimudahkan untuk dipahami liman nazala ilaihi, ya, kepada orang-orang yang Al-Qur'an turun kepada mereka. Ini bibuk tadadah di kalisan. Ya, ini sesuai dengan konsekuensi, ya, bahasa mereka. Ya, sesuai dengan yang ditunjukkan bahasa mereka. Ya, Quran turun bahasa Arab, ya, mudah dipahami pakai bahasa Arab. Ya, dengan oleh orang-orang Arab yang saat itu adalah para sahabat dan Nabi SAW. Ya, lanjut, apa kira? Nah, abasa. Kemudian wa illam yakun ma'nahu yumkinu ilmu, seandainya makna Al-Qur'an itu tidak mungkin diketahui, maka berarti diturunkannya Al-Qur'an ini abasa, sia-sia kalau begitu. Lanjut. Yaitu dia tidak ada faedahnya kalau begitu. Ya, dari kalimat-kalimat yang turun kepada suatu kaum yang mereka sendiri kedudukannya seperti Al-Quran itu, kedudukan seperti kaum tadi, kedudukannya seperti huruf-huruf yang mubalah, yang tidak dapat difungsikan, yang tidak ada maknanya. Lanjut. Waramyun. Ma'aniya. Nah, maka berarti kalau begitu dikatakan nggak ada yang memahami Quran, berarti pendapat ini adalah jinayatun, kejahatan terhadap akidah sahabat, ya, tabiin, para imam-imam setelah mereka, dan tuduhan rojyun, tuduhan lahum kepada mereka, ya, bimahum minhu baroon, dari hal-hal yang mereka sendiri melepas diri. Ya, fahum ya'rifun, maka mereka para salaf itu mengetahui makna-makna nas, ayat Quran, hadis, makna nas wahyu, dan mereka yafqahuna. Ya, mereka memahaminya. Kenapa? Likurbihim, karena dekatnya mereka min ahli nabi, min ahli nubuwah, dengan masa kenabian. Lanjut lagi. Balhum. Al-Musin. Allati arrafa. Baik. Maka mereka para salaf, para sahabat, hum ahaqqun nas bidzalik, adalah manusia yang paling layak terkait hal tersebut, yang mampu memahami Al-Quran. Mereka beribadah pada Allah dengan peribadatan yang mereka memahami dalalah, dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kalau Quran itu tidak diketahui, itu gimana para sahabat beribadah, tidak tahu maknanya. Wa taqaduha, yang mereka yakini dari dalil-dalil Quran dan Sunnah, haqqan wa syar'an, secara benar, secara syar'i, dari sisi Allah Ta'ala. Fa'idha fahimu at-tariqa al-musila lima'budihim, kalau mereka sudah memahami jalan yang akan menghantarkan kepada zat yang diibadahi, yaitu Allah, jalannya tahu maknanya. Kaifa la ya'rifu ma'budahum? Kaifa la ya'rifuna ma'budahum? Gimana ceritanya mereka enggak kenal Rabb mereka? Bisifatil kamal, dengan sifat yang sempurna. Wala ya'kiluna ma'ani al-nusus. Mereka enggak mampu memahami makna-makna nas, ayat Quran, hadis, allati arrafahum Allahu biha ibadahu bi nafsi. Yang Allah telah, ya, mendefinisikan, ya, makna-makna tersebut atau sifat-sifat kamal tersebut kepada para hamba-hambanya tentang dirinya sendiri. Falhasilu kesimpulannya bagi Yusuf. Sahihatu. Manba'in. Manba'in safin. La tashubuhu. La tashubuhu. Wal mu'attilu. Lam yafham. Minas sifati ilahiyati. Nah, kesimpulannya bahwasanya akidah mereka para imam yang empat itu adalah akidah yang sahihah, yang benar, allati ja'at fil kitab was sunnah, yang terdapat keterangannya di Quran dan sunnah, min banba'in sahih, dari sumber yang murni. La tasubuhu sya'ibatu ta'wil, yang tidak ternodai oleh noda-noda takwil, ta'til atau tasbih atau tamsil. Alhamdulillah. Ya Rabbi, fal mu'attil, maka orang yang menolak sifat-sifat Allah, wal musyabbih, orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, lam yafham minas sifatil ilahiyah, mereka enggak paham sifat ilahiyah, sifat Allah, illa ma yaliku bi makhluk, mereka enggak paham kecuali yang mereka pahami itu yang layak aja bagi makhluk. Ini khilaf, ini bertentangan dengan ma fatarallahu alaihi al-ibadah. Apa yang Allah telah tanamkan fitrah kepada para hamba, min annahu laisa kamitslihi syai'un fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Bahwa Allah, ya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Terus wallaha maf'ul muqaddam. Aqidatin wahidatin. Aqidatul kitabi wa sunnati wa hadiyun nabi Muhammadin wa sunnatuhu. Wallahu asalu hanya kepada Allah aku memohon ayat Abi Hadi risalah muslimin, agar risalah ini, buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa yajma'ahum ala aqidatin wahidatin wa tariqin wahidatin, semoga Allah menyatukan mereka di atas satu akidah yang sama, jalan yang sama, itu akidah kitab sunnah dan petunjuk Nabi SAW dan sunnah beliau. Ya, atau bisa juga kita baca akidatul kitab, bisa juga wasunnati wahadi adabi Muhammad SAW wasunnati, boleh juga. Ya, kalau kita tidak menjadikan akidatul kitab itu sebagai jumlah istinafiyah. Wallahu min wara'il qasdi. Allah yang paling mengetahui tentang di balik maksud semua ini. Wa huwa hasbuna, dia cukuplah Allah bagi kita, wa ni'mal wakil. Dan dia sebaik-baik zat yang melindungi kita, atau zat-zat yang sebaik-baik zat yang kita titipkan diri-diri kita ini. Akhir da'wana, akhir dari doa kita adalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga salat tercurah kepada Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah.